Mas. Iya, aku tahu aku cantik ya. Makasih dulu ya. Indonesia, semuanya semangat dong. Terima kasih, bos. Terima kasih. Semua telah terjadi. Ku tak tahu cinta ini masih kau miliki. Ku hanya insan biasa, berkorban demi cinta. Semua berubah. Tiada ada yang cinta ini tanpa kasih. Karena diriku berdoa semoga kau bahagia. Tiada ku sangka bos. Terima kasih. Max Bro. Telah terjadi, ku tak tahu cinta ini masih kau miliki. Ku hanya insan biasa, berkorban demi cinta. Namun aku tak semua berubah.